Nah, terkait dengan mendengarkan Al-Quran atau murotal ketika akan tidur, pernah ditanyakan ke Syekh Al-Utsaimin rahimahullah yang diistilahkan sebagai pengantar tidur. Kata beliau rahimahullah, tidak mengapa melakukannya, boleh, berdasarkan keumuman beberapa dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim." Terkait dengan sifatnya ulul albab, orang-orang berakal. Allah Azza wa Jalla menyatakan orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Ini menunjukkan bahwa boleh melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala posisi, termasuk diantaranya ketika akan tidur. Nah, dan juga kata beliau berdasarkan keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Sehingga itu termasuk upaya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak masalah, tidak mengapa. Dan bukan termasuk istihanah, pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Nah,